Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Man yaqra? Yang membaca? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang membaca? Sudah. Hasan tembar kalau ini satu lagi ada yang baca. Baik, sila kita lanjutkan. Kita baca bait yang berikutnya. Qala Nazim al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu taala. Jadi kita sampai pada bait yang ke-31. Kita masuk pada bait yang ke-32. Qala wa ba'dahu Khadijatun tawfiyat من بعد أيام ثلاثة مضت وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. Dan setelah itu, yani setelah wafatnya Abu Talib yang mengasuh Rasul alaihi salatu wassalam, setelah itu Khadijah istri beliau radhiyallahu anha tufiyat wafat min ba'di ayyamin thalathatin madat, setelah berlalu 3 hari dari wafatnya Abu Talib. Setelah berlalu 3 hari dari wafatnya Abu Talib. Penulis Al-Imam Ibn Abi al-Izz dalam bait ini menyebutkan tentang kisah wafatnya Khadijah, istri pertama Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan di sini, dan setelah itu, yakni di tahun ke-9 setelah masa kenabian, dari masa kenabian terjadi peristiwa wafatnya Abu Talib, dan disusul setelah itu di tahun itu juga wafatlah Khadijah. Setelah berlalu 3 hari dari wafatnya Abu Talib. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang wafatnya Khadijah, dan para ulama berbeda pendapat tentang waktu wafatnya Khadijah. Pendapat yang masyhur dari kalangan ulama ahli sirah yang masyhur dari pendapat mereka adalah bahwa Khadijah wafat di tahun ke-10 dari kenabian. Inilah pendapat yang masyhur. Khadijah wafat di tahun ke-10 dari kenabian, di tahun di mana Abu Talib wafat juga. Yani sama tahunnya dengan wafatnya Abu Talib. tapi di tahun ke-10, bukan tahun ke-9. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Itu terjadi di bulan Ramadan. Dan tahun tersebut yang mana di situ terdapat wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Khadijah di tahun itu, itu adalah tahun sebelum hijrah. Atau itu adalah tahun, yakni 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi peristiwa wafatnya Abu Thalib dan Khadijah itu di tahun sebelum hijrah 3 tahun. Alhamdulillah. Sebelum hijrah 3 tahun. Dalam sebuah hadis disebutkan, yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Urwah, dari sahabat Urwah, bahwa Khadijah annaha matat qabla al-hijrah bi 3 sanawat. Bahwa Khadijah wafat sebelum hijrah 3 tahun. Khadijah wafat sebelum hijrah 3 tahun. Inilah yang sahih. Sehingga jika sebelum hijrah 3 tahun, artinya 10 tahun dari kenabian. Karena Nabi alaihissalam hijrah ke Madinah itu pada tahun ke-13 dari kenabian. Nabi alaihissalam tinggal di Makkah, dan beliau posisinya sebagai seorang rasul diutus sebagai nabi selama di Makkah. Beliau hidup di Makkah selama 13 tahun menjabat sebagai seorang rasul. Kemudian setelah 13 tahun beliau berhijrah ke Madinah. Sehingga di sini dalam riwayat ini disebutkan bahwa Khadijah itu meninggal wafat 3 tahun sebelum hijrah, artinya tahun ke-10 dari kenabian. Inilah pendapat yang sahih bahwa Khadijah wafat di tahun ke-10. Dan di sana ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa Khadijah wafat di tahun ke-9 dari kenabian. Jadi kenabian sebagaimana yang disebutkan oleh muallif di sini. Beliau berpendapat bahwa di tahun ke-9 wa ba'da 90, pada bait yang sebelumnya beliau mengatakan dan setelah 9 tahun min sinni risalati, dari masa kenabian. Ada juga yang mengatakan di tahun ke-8, ada juga yang mengatakan di tahun ke-7, ada yang mengatakan lagi di tahun ke-6. Inilah pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan para ulama yang berbeda pendapat. Tetapi yang sahih, yaitu yang pertama, yang masyhur, bahwa di tahun ke-10. Qala min ba'di ayyamin 3 madat. Setelah berlalu 3 hari dari wafatnya Abu Thalib. Ini juga pendapat yang masyhur bahwa perbedaan waktu antara wafatnya Abu Thalib dengan Khadijah itu hanya sebentar. Hanya berselang 3 hari. Ada juga yang mengatakan berselang syahrain, 2 bulan. Ada juga yang mengatakan 1 bulan lebih 5 hari. Inilah khilaf yang terjadi tentang jarak antara wafatnya Abu Thalib dengan Khadijah. Maka di sini juga menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan di situ bahwa Abu Thalib dan Khadijah itu wafat di tahun yang sama. Ini ada terdapat khilaf di antara para ulama tentang jarak antara wafatnya Abu Thalib dengan Khadijah. Dan yang masyhur apa yang beliau sebutkan di sini, setelah berselang 3 hari dari wafatnya Abu Thalib, sehingga di tahun itu Rasulullah SAW mengalami musibah secara beruntut. Wafatnya Abu Thalib yang membela beliau, yang mengasuh beliau, dan Rasul merasa sedih kehilangan pamannya yang dicintai. Kemudian yang kedua, wafatlah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah sebagaimana yang kita ketahui, istri pertama Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi alaihi salatu wasalam sangat kagum dan sering memuji Khadijah, sangat kagum terhadap Khadijah, dan beliau sangat mencintai Khadijah. Dan Khadijah telah menempati posisi yang besar di dalam jiwa Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak menikah atas wanita lain selama masa hidupnya Khadijah. Telah kita singgung pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang Khadijah. Nah, Khadijah wafat di Makkah dan dikubur, dikebumikan di tempat yang bernama Al-Hujun di Makkah. Beliau hidup selama 65 tahun. Usia Khadijah adalah 65 tahun. Beliau bersama Nabi alaihi salatu wasalam selama 25 tahun. Beliau bersama Nabi alaihi salatu wasalam selama 25 tahun. Ada juga yang mengatakan 24 tahun lebih 5 bulan. Itulah terkait wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Bait yang berikutnya, qala wa ba'da 50 wa rub'in aslama jinnu nasibina wa 'adu fa'lama. Setelah beliau, yakni Nabi alaihi salatu wasalam, wa ba'da 50, setelah beliau berusia 50 tahun, wa rub'in lebih seperempat, 50 tahun lebih seperempat, yakni 3 bulan lebih seperempat tahun, ai maksudnya lebih 3 bulan. Setelah beliau berusia 50 tahun 3 bulan, terjadi peristiwa aslama jinnu nasibin. Bangsa jin dari nasibin, dari tempat yang bernama nasibin, masuk Islam. Bangsa jin nasibin masuk Islam. Wa'adu fa'alama. Kemudian mereka pulang ke kaumnya untuk berdakwah. Yani jin-jin tersebut setelah masuk Islam, mendengar bacaan Nabi alaihissalatu wassalam Al-Quran, maka mereka pulang kembali ke kaumnya dan berdakwah kepada Tauhid, mengajak mereka untuk mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Di sini beliau memberikan isyarat pada firman Allah Azza wa Jal, surat Al-Jin, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku tentang sekelompok rombongan jin mendengarkan Al-Quran. Maka mereka mengatakan, inna sami'na, sesungguhnya kami mendengarkan Quranan ajabah, suatu ucapan Al-Quran yang menakjubkan. Yahdi ilar rusyd, menunjukkan kepada hidayah, kebenaran. Fa'amanna bih, maka kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Ini ucapan jin. Dan ahli sirah menyebutkan bahwa hal itu terjadi di tahun ke-10 setelah kenabian. Dan umur Nabi alaihi wasallam saat itu sudah mencapai 50 tahun lebih 3 bulan. Dan itu terjadi setelah peristiwa pulangnya Nabi alaihi wasallam dari Taif. Setelah peristiwa pulangnya Nabi alaihi wasallam berdakwah ke Taif, kemudian beliau tidak mendapat sambutan dari sana, maka beliau kembali ke Makkah. Baru setelah terjadi peristiwa, para jin yang mendengar Al-Quran kemudian masuk Islam. Dan nasib itu adalah tempat, nama tempat jinnu nasibin, nasib itu adalah nasibin, itu nama tempat yang dekat dengan Turki dan Suriah, tempat antara Turki dan Suriah dan Syria, dekat dengan kota yang bernama Al-Musil. Dan hadis yang menyebutkan tentang jin-jin ini yang berasal dari bangsa jin nasibin, nasib berasal dari jin nasib, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Namun dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu Zaid. Abu Zaid maula Amr bin Hurayth. Kondisinya majhul sehingga penetapan bangsa jin tersebut dari tempat nasib tidak sahih. Qala wa'adu fa'alama. Kemudian mereka kembali ke kaumnya. Setelah mendengarkan Al-Quran, mereka kembali kepada kaumnya dan berdakwah. Maka ketahuilah, fa'alama, yakni ketahuilah. Nah, Allah juga menurunkan ayat tentang peristiwa tersebut dengan firman-Nya, wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok rombongan dari bangsa jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaru, maka ketika mereka datang menghadiri bacaan Rasul alaihi wasallam Al-Qur'an, qalu ansitu, mereka mengatakan kepada sebagiannya, diamlah. Dengarkanlah. Falamma qudiya, maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah selesai dari membaca Al-Qur'an, wallau ila qaumihim mundzirin, mereka kembali kepada kaumnya memberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na, sampai akhir ayat. Maka jin-jin tersebut pulang kepada kaumnya dan berdakwah kepada tauhid, mengajak untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka di sini juga terdapat faedah bahwa An-Nabi alaihissalatu wassalam beliau diutus untuk Al-Faqalain, kedua bangsa, jin dan manusia. Nabi alaihissalam itu diutus kepada bangsa jin dan manusia. Huma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian bait yang berikutnya, qala thumma ala saudata amba aqdahu fi ramadhan thumma kana ba'dahu. Kemudian di tahun itu juga, kemudian ala saudah amba aqdahu, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melangsungkan akadnya dengan Saudah binti Zam'ah. Kemudian Nabi alaihi salam melangsungkan akadnya dengan Saudah. Ini makna thumma ala saudata amba aqdahu fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Thumma kana ba'dahu, kemudian setelah itu. Bait yang berikutnya. Nah, di sini An-Nazim menyebutkan peristiwa yang berikutnya di tahun yang sama tentang nikahnya beliau dengan Saudah. Setelah wafatnya Khadijah, maka beliau melangsungkan akadnya dengan Saudah. Ini setelah wafatnya Khadijah, dan Nabi alaihissalatu wassalam belum pernah nikah dengan wanita yang lain di masa hidupnya Khadijah. Kata para ahli sirah, disebutkan bahwa hal itu tidak berselang lama setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, tidak berselang lama Nabi alaihissalatu wassalam melangsungkan akadnya dengan Saudah bintu Zam'ah Al-Qurasyiyah. Dan Saudah ini dahulu telah bersuami, kemudian wafat suaminya meninggal. Saudah dahulu bersama suaminya yang bernama As-Sakran bin Amr. Nama suaminya adalah Sakran bin Amr radhiyallahu anhu, termasuk sahabat. Dan juga beliau termasuk sahabat yang sempat hijrah ke negeri Habasyah. Jadi Saudah dengan Sakran suaminya termasuk yang awal-awal masuk Islam. Mereka berdua di saat anjuran untuk hijrah ke negeri Habasyah, mereka juga berangkat ke negeri Habasyah untuk hijrah. Kemudian ada yang mengatakan suaminya wafat meninggal di negeri Habasyah. Kemudian di saat pada pulang, Saudah ikut pulang ke Mekah. Ada juga yang mengatakan bahwa suaminya wafat di Mekah setelah pulang dari Habasyah. Setelah hijrah dari Habasyah pulang ke Mekah, mereka tinggal beberapa saat di Makkah, kemudian wafatlah suaminya di Makkah. Maka Rasulullah SAW ditawari untuk menikah dengannya. Oleh seorang sahabat yang lain, beliau ditawari untuk menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Maka beliau seorang wanita yang sudah menjanda dari suami yang bernama Sakran bin Amr. Kemudian Nadhim menyebutkan di sini, fi Ramadan, hal itu terjadi di bulan Ramadan. Hal itu terjadi di bulan Ramadan sebelum hijrah. Sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah, masih dalam tahun di mana Khadijah wafat. Masih dalam tahun di mana Khadijah wafat. Jadi 3 tahun sebelum hijrah, ini yang sahih. Ada juga mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Dan Saudah adalah seorang ummul ummahat, termasuk ummahatul mu'minin. Dan beliau radhiyallahu anha dahulu pernah, di saat beliau sudah menginjak usia tua, beliau memberikan jatah harinya kepada Aisyah. Jatah hari Rasulullah SAW untuk menginap di Saudah, beliau serahkan agar menginap di Aisyah. Serahkan kepada istri beliau yang bernama Aisyah, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagai bentuk ithar beliau kepada Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW menggilir istri-istrinya dan beliau mendapat 2 hari di rumah Aisyah. Karena hari yang satu harinya itu adalah harinya Saudah. Saudah menyerahkan harinya untuk Aisyah. Dan juga hal itu dikarenakan Saudah khawatir Rasulullah SAW menceraikannya. Dan juga beliau merasa dirinya sudah beranjak usia tua. Maka Saudah masih ingin tetap bersama Rasulullah SAW di masa akhir-akhir hidupnya. Sehingga beliau radhiyallahu anha lebih memilih untuk tetap hidup bersama Rasul dan menyerahkan, mendahulukan, memberikan harinya untuk Aisyah. Dan beliau ingin menetap dan statusnya masih menjadi seorang istri Rasulullah SAW, sehingga dengan itu bisa berkumpul kembali di negeri akhirah. Jadi istri-istri Rasulullah SAW, mereka sebagai istrinya Nabi di dunia dan juga di akhirah. Dan di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW sudah pernah menceraikan Khadijah, sudah pernah mentalak Khadijah, kemudian merujuknya kembali. Namun hadis itu adalah hadis yang lemah, sanadnya lemah, maka tidak sahih. Tidak pernah Nabi SAW mencerai dan mentalak Khadijah. Belum pernah Nabi menjatuhkan talaknya kepada Khadijah. Dan yang sabit adalah bahwa Saudah. Belum pernah Nabi SAW menjatuhkan talaknya kepada Saudah. Tetapi yang sabit dari hadis bahwa Saudah sendiri yang beliau merasa sudah berlanjut usianya, maka beliau menghibahkan harinya kepada Aisyah. Beliau sendiri yang merasakan khawatir untuk pisah dari Rasulullah SAW, bukan Rasul yang menceraikannya. Itulah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan 1 bait lagi. Tsumma kana ba'dahu, kemudian setelah itu, yani setelah akadnya dengan Khadijah, dengan Saudah, aqdu binnati siddiqi fi Syawwali. Thumma kana ba'dahu, atau thumma ala Saudah amdha aqdahu fi Ramadhan. Thumma kana ba'dahu aqdu binnati siddiqi fi Syawwali. Thumma kana ba'dahu, kemudian setelah itu, aqdu binnati siddiqi fi Syawwal, Nabi melangsungkan akadnya dengan putri As-Siddiq, yakni Abu Bakar, di bulan Syawal. Atau sebelum itu, Saudah radhiyallahu anha wafat di akhir khilafah Umar bin Al-Khattab, Saudah binti Zam'ah. Beliau wafat di khilafah atau di akhir-akhir khilafah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Tarikh Al-Awsat. Ada juga mengatakan di khilafah Uthman, ada juga mengatakan di khilafah Muawiyah, namun yang sahih bahwa beliau wafat di akhir khilafah Umar bin Al-Khattab. Nah, di sini An-Nadhim menyebutkan peristiwa berikutnya, bahwa Nabi melangsungkan akadnya dengan putri As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, fi Syawal, di bulan Syawal. Nah, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hal itu terjadi, diriwayatkan oleh Muslim, terjadi pada bulan Syawal. Di sini muallif mengisahkan secara beruntut, secara deretan, tahapan-tahapan. Yang pertama, Nabi menikah dengan Khadijah, kemudian Khadijah wafat, Nabi menikah kemudian dengan Saudah, kemudian setelah itu menikah dengan Aisyah. Dan inilah yang sahih, bahwa urutannya yaitu bahwa Saudah terlebih dahulu sebelum pernikahan dengan Aisyah. Bahwa Nabi alaihissalam menikah dengan Saudah terlebih dahulu sebelum menikah dengan Aisyah. Inilah pendapat yang dipilih oleh al-muhaddithun, ahli hadis. Adapun para fuqaha, ulama ahli fiqih, mereka berpendapat bahwa nikahnya Nabi alaihissalam dengan Aisyah itu terjadi sebelum nikahnya dengan Saudah, sebelum akadnya dengan Saudah. Hal itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath. Jadi al-muhaddithun berpendapat apa yang beliau sebutkan di sini, bahwa yang pertama itu adalah Saudah, baru Aisyah. Adapun al-fuqaha, mereka berpendapat bahwa Aisyah dulu, baru Khadijah, baru Saudah. Ada juga pendapat yang ketiga, yang menggabungkan dua pendapat ini, bahwa Nabi alaihissalam dahulu melangsungkan akad dengan Khadijah, dengan Saudah dan Khadijah itu di waktu yang bersamaan. Ada juga yang mengatakan bahwa akadnya Nabi alaihissalam dengan Aisyah itu lebih dahulu sebelum Saudah. Ini pendapat yang ketiga yang menggabungkan. Mereka mengatakan bisa bersamaan. Ada juga mengatakan bahwa akadnya dengan Aisyah itu terlebih dahulu sebelum akad dengan Saudah, namun membangun rumah tangganya yaitu dengan Saudah terlebih dahulu sebelum dengan Aisyah. Jadi Nabi alaihissalam melangsungkan akadnya dengan Aisyah sebelum Saudah. Nabi akad dengan Aisyah, kemudian akad dengan Saudah di waktu yang bersamaan, tapi Aisyah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu akad dengan Saudah. Dan beliau membangun rumah tangga dengan Saudah terlebih dahulu sebelum beliau membangun rumah tangga dengan Aisyah. Inilah pendapat yang ketiga yang menggabungkan. Dan di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad yang menunjukkan penggabungan ini. Ada seorang sahabiyah wanita di saat Khadijah wafat, wanita ini menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah kepada siapa?" Maka Rasul bertanya, "Kepada siapa?" Maka wanita itu menawarkan, "Pilih siapa ya Rasul, gadis atau janda?" Maka beliau bertanya, "Jika gadis siapa dan jika janda siapa?" Maka wanita itu menjelaskan bahwa jika gadis adalah putri sahabat yang paling kau cintai, Abu Bakar, dan jika janda maka Saudah binti Zam'ah yang telah ditinggal wafat oleh suaminya. Maka Rasul mengatakan, "Sebutkanlah namaku kepada keluarga mereka." Maka akhirnya wanita ini mendatangi dua keluarga tersebut. Maka mereka menerima. Rasulullah SAW mengambil keduanya. maka dilangsungkan akad untuk keduanya. Nah, ini pendapat yang ketiga ini. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, namun zahir sanadnya itu mursal irsal. Hadisnya mursal. Dan mursal itu termasuk qism apa? Termasuk bagian dari bagian dhaif. Sehingga pendapat yang lebih tepat, yaitu yang dipilih oleh al-muhaddithun, bahwa nikahnya Nabi dengan Sauda itu terlebih dahulu sebelum nikahnya dengan Aisyah. Jadi sehingga setelah beliau menikah dengan Sauda di Ramadan, maka di bulan Syawal beliau melangsungkan akadnya dengan Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. As-Siddiqah bintu Siddiqah, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha, dan ibunya Aisyah bernama Ummu Rumman Al-Kinaniyah. Ibunda dari Aisyah adalah Ummu Rumman Al-Kinaniyah. Dan Aisyah ini lahir 8 tahun setelah Nabi diutus. Aisyah itu lahir setelah Nabi diutus 8 tahun kemudian. Jadi Aisyah lahir, Nabi sudah diutus selama 8 tahun. Sehingga Aisyah lahir dalam Islam. Aisyah lahir dalam Islam. Ayahnya telah memeluk agama Islam. Sehingga beliau lahir dalam Islam. Dan Nabi SAW meninggal, wafat dalam keadaan Aisyah masih berusia 18 tahun. Nabi wafat dalam keadaan Aisyah masih berusia 18 tahun. Dan Aisyah, istri Rasulullah SAW, Aisyah belum pernah mengandung sama sekali. Belum pernah mengandung dari Nabi SAW sama sekali. Ada yang mengatakan bahwa beliau pernah mengalami keguguran, namun tidak sahih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, waqila innaha atat lahu bisaqtin, wa hadha la yathbut. Kata Ibnu Qayyim, ada yang mengatakan bahwa Aisyah sempat mengalami keguguran, tetapi ini tidak sahih. Sehingga yang rajih bahwa Nabi SAW, bahwa Aisyah belum pernah mengandung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Aisyah di awal kali melangsungkan akadnya dengan Rasul, usia beliau masih 6 tahun. Akadnya Nabi dengan Aisyah di bulan Syawal, di usia Aisyah masih 6 tahun. Dan beliau Sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga dengan Aisyah di Madinah setelah hijrah di Madinah di tahun pertama di usia Aisyah 9 tahun. Di usia Aisyah yang masih 9 tahun. Sehingga antara akadnya Nabi dengan Aisyah dengan membangun rumah tangga dengan Aisyah itu berjarak 3 tahun. Jadi akad di Makkah di bulan Syawal, kemudian 3 tahun berikutnya baru Nabi AS membangun rumah tangga dengan Aisyah. Dan sebelum Nabi AS menikah dengan Aisyah, Nabi bermimpi mendapat wahyu. Dalam mimpinya kata Rasulullah AS kepada Aisyah, disebutkan oleh Muslim dan Al-Bukhari, laqad urituki fi saraqatin min harir, sungguh aku telah ditampakkan dirimu di suatu tempat yang ditutupi oleh kain sutra yang dibawa oleh malaikat menghadap kepadaku, membawa suatu benda yang tertutupi dengan sutra ini. Fa akshifu fa idza hiya anti, kemudian aku singkap tabir tersebut, maka aku dapati ternyata itu dirimu. Maka aku katakan, fa'akulu iyyaku minallah yumdihi. Apabila ini dari Allah, adalah takdir dari Allah, pasti akan terjadi. jika ini takdir dari Allah, pasti akan terjadi. Maka terjadilah pernikahan Nabi dengan Aisyah. Dan Aisyah memiliki banyak sekali keutamaan. Intinya beliau, Aisyah radhiyallahu anha, adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW daripada wanita-wanita yang lain, dari istri-istrinya. Dan beliau memiliki posisi yang sangat dekat dengan Nabi SAW, sampai-sampai Rasul mengatakan, Fadlu Aisyati ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah atas seluruh wanita, seperti keutamaan al-tharid. Apa itu al-tharid? Al-tharid adalah bagian terenak dari seluruh makanan. Al-tharid itu bagian yang paling enak dari seluruh makanan. Daging, bagian yang terenaknya itu namanya al-tharid. Roti, bagian yang terenaknya itu namanya al-tharid. Nah, keutamaan Aisyah dari wanita yang lain itu seperti keutamaan al-tharid atas seluruh makanan. Nabi SAW di antara kekhususan dari Aisyah ini dan keutamaannya, bahwa Nabi belum pernah menikah dan tidak pernah menikah dengan wanita gadis kecuali Aisyah. Maka seluruh istri Rasulullah SAW adalah wanita yang sudah pernah menikah janda kecuali Aisyah. Dan juga di antara keutamaan Aisyah bahwa wahyu itu sempat turun dalam keadaan beliau masih satu selimut dengan Aisyah. Dan Aisyah telah meraih ilmu yang sangat banyak. Maka beliau radhiyallahu anha termasuk, atau bahkan beliau a'lamu nisa'is sahabah, wanita yang paling berilmu dari wanita-wanita sahabat. Bahkan beliau a'lamu nisa'il alamin, beliau a'lamu nisa'il ummah, wanita yang paling berilmu dari umat ini, Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga di antara keutamaan yang besar juga pada Aisyah, telah turun ayat Al-Quran, beberapa ayat dari Al-Quran yang mensucikan Aisyah pada peristiwa kisah ifk, kisah fitnah ifk, tuduhan zina terhadap Aisyah. Beberapa ayat turun dari langit ketujuh yang mensucikan Aisyah. Ini tentunya terdapat keutamaan yang sangat mulia, yang ayat itu terus dibaca oleh kita sampai hari ini. Sehingga para ulama sepakat bahwa siapa saja yang menuduh sesuatu yang telah Allah sucikan, menuduh bahwa Aisyah berbuat zina, dia kafir dengan kesepakatan para ulama, karena dia menyelisih Al-Quran dan menjatuhkan kehormatan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan Aisyah memiliki keutamaan yang sangat banyak, tidak cukup waktu untuk menyebutkannya. Kita cukupkan sampai di sini. Ila huna, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillah.